الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة في الله، telah kita sebutkan dan jelaskan pada pertemuan sebelumnya beberapa ayat dari surat An-Naba yang menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, di mana mereka akan tinggal selama-lamanya di dalamnya. Mereka tidak mampu beristirahat, tidak merasakan dingin, tidak mampu untuk tidur, dan tidak pula merasakan minum yang nikmat. Namun minuman yang mereka minum adalah air yang sangat panas yang menghancurkan tubuh mereka. Demikian pula ghassaq, nanah. Dan itu balasan yang setimpal dari apa yang mereka perbuat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir itu, adalah mereka ketika di dunia la yarjuna hisaba, tidak mengharapkan adanya hari penghisaban. Ya, karena asalnya mereka mendustakan, mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Sehingga apa yang mereka harapkan? Dan mereka tidak takut dengan akibat apa yang mereka perbuat, karena mereka tidak mengimani. Disebutkan dalam tafsir ay, innahum kanu la yakhafuna yawmal hisab falam ya'malu lahu. Sesungguhnya mereka ini tidak takut dengan hari penghisaban, maka mereka tidak pernah beramal untuk menghadapi hari itu. Ini orang-orang kafir. Jadi kehidupan mereka di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti makannya hewan. Mereka hidup seakan-akan tidak ada balasan di kemudian hari. Jadi merasa ringan dengan perbuatan maksiat, menganggap enteng dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Karena tidak mengimani adanya hari pembalasan itu. Tidak ada hisab bagi mereka. Berbeda dengan seorang mukmin. Seorang mukmin beramal, ada konsekuensinya. Mereka beramal disebabkan karena mereka yakin akan ada balasan dari amalan itu. Nah, tingkat keimanan ini pun berbeda-beda. Ada yang kuat keimanannya. Semakin kuat keimanan, maka itu akan semakin mencegah seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Telah tabi' dari Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, wasta'iddu lil ardil akbar. Hendaknya kalian menghisab, mengoreksi diri-diri kalian sebelum kalian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kalian menimbang amalan kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar itu, yaumul qiyamah. Seorang mukmin meyakini adanya hari pembalasan. Setiap amalan pasti ada balasannya. Wa kadzabu bi ayatina kizzaban, dan mereka mendustakan. Di sini ditambah disebutkan dalam bentuk maf'ul mutlaq min babit ta'kid. Wa kadzabu bi ayatina kizzaban ay takdziban kabiran. Mereka mendustakan yaumul qiyamah itu dengan pendustaan yang keras. Sehingga sangat sulit bagi mereka untuk beriman. Wa kadzabu bima ja'athum bihir rusulu takdziban. Mereka mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul dengan pendustaan yang keras. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Ay wa kullu syai'in alimna. Segala sesuatu itu ahsaynahu ay alimna. Kami mengetahui semua. Jangan dikira Allah itu lalai. Jangan dikira Allah itu tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh seorang hamba ketika dia berada dalam kesendirian. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan engkau menganggap bahwa Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum. Sengaja Allah mengakhirkan balasannya. Jadi di dunia ini dibiarkan terus seorang nikmat dengan kemaksiatannya, nikmat dengan terlena dengan kehidupan dunianya. Nah, padahal segala sesuatu dicatat oleh Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak satu lafaz pun yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan di situ ada malak yang hadir mencatat apa saja yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan. Wa katabnahu fil lawhil mahfuz, dan itu semua telah kami catat di dalam lawhul mahfuz, semua apa yang diperbuat oleh hamba-hamba ini. Maka oleh karena itu tidak satu pun dari hamba yang mampu lolos dari pengawasan Allah ini. Pengawasan yang sangat ketat. Pengawasan yang seorang tidak akan pernah lalai. Ya. Melebihi pengawasan-pengawasan yang lainnya. Kalau seorang dalam pekerjaan, dalam perusahaan, kadang-kadang diawasi. Pengawasnya ini seringnya lalai. Kadang-kadang capek ngawas, tidur. Kadang-kadang terlena. Kadang-kadang tidak siap dan seterusnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan terus mengawasi hamba-hambanya. Ya, dalam kondisi apapun. Sehingga ketika kalian melakukan perbuatan kemaksiatan, itu semua telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Fadhuqu. Maka rasakanlah. Ini rasakanlah siksaan itu. Fadhuqu ayyuhal kafirun. Rasakanlah wahai orang-orang kafir. Jazaa'a a'malikum, balasan dari amalan-amalan kalian. Falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan menambah kalian melainkan siksaan di atas siksaan. Falan nazidakum illa azaban fauqa azabikum. Kami tidak menambah kalian kecuali siksaan di atas siksaan. Ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar hendaknya kita mempersiapkan diri kita, mengoreksi diri kita. Dan meyakini bahwa di sana ada hari di mana setiap apa yang kita perbuat akan dibalas oleh Allah. Jadi kehidupan dunia ini bukan permainan, masyaallah rahimakumullah. Ya. Jadi enggak ada istilahnya hidup di dunia uji coba. Ya. Hidup di dunia, oh ini uji coba saja. Bukan, ini sudah pertandingan yang sebenarnya. Ya. Apa yang kita amalkan ini terus dicatat, terus dinilai baik dan buruknya. Ya. Tidak ada seorang ketika dia melakukan keburukan. Itu uji coba saja. Enggak ada. Semuanya akan terus dinilai. Terus. Dan kehidupan itu sekali. Setelah kita meninggalkan dunia, selesai masalah. tinggal menunggu hasil ujian. Tinggal menunggu hasil ujian. Apakah kita termasuk seorang yang akan sukses, berhasil, punya nilai yang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, timbangan amal soleh yang berat, atau sebaliknya. Karena di akhirat itu enggak ada kecuali dua ini saja, surga, neraka. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya siksaan di dalam neraka, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan surga yang dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Yang ini insyaallah akan kita jelaskan nanti pada pertemuan yang berikutnya.